ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hendaklah kita dalam melaksanakan tauhid kita lakukan mengikut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikut sunnah. Dan hendaklah kita sentiasa berwaspada daripada perkara yang mengurangkan ataupun merosakkan tauhid. Dan kemudian hendaklah kita beristiqamah di dalam tauhid ini. Jadi itu tujuh perkara yang kita perlu ingat dalam kita mempelajari satu-satu ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu yang paling utama sekali, iaitu tauhid. Kemudian kita berpindah kepada kitab. Kitab ini dimulakan dengan satu mukaddimah. Baik. Namun kita tak akan bacalah mukaddimah ini. Kalau dalam kitab terjemahannya tu, kita mulakan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan topik Bismillahirrahmanirrahim. Ada eh? Dan kita akan baca sedikit tentang hal ini. Dan kita akan rumuskan. Jadi berkata pensyarah kitab ini, iaitu pensyarah kitab Fathul Majid, ibtada'a kitabahu bil basmalah iftida'an bil kitabil aziz wa amalan bi hadith kullu amrin libal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhtar akhrajahu Ibn Hibban min tariqain. Jadi pengarang kitab tauhid ini siapa dah? Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala memulakan kitabnya dengan basmalah. Basmalah tu maknanya mulakan dengan baca bismillah. Dan ini adalah mengikuti kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, memulakan dengan bismillah. Dan juga beramal dengan hadis. Setiap urusan yang mempunyai kepentingan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka dia terputus. Diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibn Hibban daripada dua jalan. Dan berkata Ibn Salah, wal hadithu hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah au bilhamd fahuwa aqta. Maksudnya setiap urusan yang mempunyai kepentingan yang tidak dimulakan padanya dengan alhamdulillah ataupun dengan alhamd, maka dia terputus. Dan dalam riwayat Ahmad, kullu amrin fi balin la yuftatahu bi dhikrillah fahuwa abtarun aw aqta'. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah ataupun dengan menyebut Allah, maka ialah terputus, abtar aw aqta'. Wali Daruqutni an Abi Hurairah marfu'an, dan dalam riwayat Abu Daruqutni dari Abu Hurairah secara marfu', yang ini terus pada Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bidhikrillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan yang tidak dimulakan padanya dengan menyebut Allah, maka ia terputus. Jadi pensyarah nak terangkan kita kenapa dimulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu sekali mereka katakan mengikut sunnah Al-Quran. Al-Quran pun terdapat basmalah pada setiap awal surah, melainkan iaitu pada permulaan surah At-Taubah. Selepas Al-Anfal, surah At-Taubah. Ada yang mengatakan kerana sebab tidak ada basmalah pada awal At-Taubah, kerana At-Taubah dan Al-Anfal itu satu surah sebenarnya. Itu disebutkan oleh sebahagian ulama. Ada yang mengatakan sebab dia ayat ataupun surah yang dimulakan dengan peperangan, dia tak sesuai nak disebutkan nama Allah. Walau bagaimana pun, kita akan jumpa dekat versi Quran, tak ada versi lain, nak satu je. Kita akan jumpa bismillah atau tak jumpa bismillah, mesti jumpa bismillah. Pada awal ke pada akhir surah? Pada awal surah. Jadi itu menunjukkan bahawa adalah satu sunnah kita memulakan dengan bismillah. Dan kita tahu bahawa di dalam Al-Quran Allah SWT telah menceritakan tentang sunnah Nabi-Nabi dahulu dalam memulakan sesuatu perkataan ataupun tulisan. Mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, iaitu cerita Nabi Sulaiman AS yang menghantarkan suratnya kepada putri Balqis di Yaman tu. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi kata putri Balqis, wahai pembesar-pembesar negaraku, menteri-menteriku, telah sesungguhnya telah datang padaku Kitabun Karim, satu tulisan, satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ia daripada Sulaiman. Dan sesungguhnya ia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kamu melawan aku. Waktu ni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Jadi ini menunjukkan bahawa memulakan tulisan dengan Bismillah itu adalah sunnah Anbiya dan Mursalin. Jadi Imam Muhammad bin Wahab juga memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang disebutkan tadi dengan macam-macam riwayat, walaupun disahihkan ataupun dihasankan oleh Ibnu Salah seorang ulama hadis, mempunyai kitab yang masyhur iaitu Muqaddimah Ibnu Salah. Kitab ini menjadi textbook di kuliah-kuliah di universiti-universiti dan sebagainya. Tetapi ulama yang mentahqiqkan hadis ini berkatakan hadis ini semuanya lemah, riwayatnya semuanya lemah. Jadi oleh kerana itu kita tak gunakan hadis yang lemah ini sebagai sandaran untuk membaca ataupun memulakan sesuatu dengan Bismillah. Tetapi kita gunakan dengan apa? Kat bawah tu ada sebutkan, adalah dengan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Beliau apabila menulis surat-suratnya kepada pembesar-pembesar negara di luar Mekah dan Madinah, dia akan memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Antaranya di dalam tulisannya kepada Heracles Azim al-Rum, yakni ketua Rum. Baik. Jadi sebenarnya apa hukumnya basmalah? Adakah ada sunnah ataupun wajib ataupun apa? Maka jawabnya adalah menulis bismillah pada awal kata-kata ataupun pada awal penulisan ataupun dalam awal khutbah, hukumnya adalah sunnah. Bukan kerana hadis-hadis yang lemah ini, tetapi dengan apa? Dengan apa yang terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga dalam hadis Nabi SAW dengan Heracles atau Herakl. Baik. Kemudian tentang hukum hamdalah pula. Kitab ini tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Jadi apa pula hukum membaca Alhamdulillah? Jadi dalam hal ini ulama membahaskan bahawa sebenarnya dalam nuskhah lain yang bukan ada pada kita ni, terdapat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi dalam kita punya nuskhah ini tak ada. Jadi kata pengarang Fathul Majid, dan dia adalah salah seorang cucu kepada Muhammad bin Wahab, dan dia mempunyai teks aslinya. Dia kata dalam teks yang pada dia ada tulis Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi maknanya dia tulis juga Alhamdulillah. Dan hukum Alhamdulillah terdapat riwayat juga daripada Abu Dawud, Ibnu Majah, tetapi ia dilemahkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam Al-Fath, dan begitu juga dengan Al-Bani. Jadi hadis menerangkan tentang sunatnya membaca Alhamdulillah ini juga lemah. Tetapi yang kita ambil jadi pegangan adalah apa yang sahih daripada Nabi SAW, bahawa dia biasa memulakan khutbah-khutbahnya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi antara sunnah adalah kita mulakan sesuatu dengan Bismillah dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua perkara lah, termasuk email pun lah, termasuk apa? SMS. Okay. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan orang bukan Islam yang tulisannya tidak ada Bismillah, tak ada Alhamdulillah. Kemudian akan diterangkan kat situ panjang lebar tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu yang saya nak ringkaskan, bahawa makna Bismillah maknanya dengan nama Allah, maksudnya aku mulakan perkara ini dengan nama Allah. Abtadi'u, aku mulakan sesuatu ini dengan nama Allah. Jadi kalau sesuatu itu adalah makan, maknanya aku mulakan makan aku ini dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah ni ada dua macam, iaitu sama ada dengan menyebut nama Allah ataupun dengan aku meminta pertolongan daripada Allah SWT. Itu maknanya B, B untuk isti'anah ataupun B untuk membaca. Dan dua-duanya boleh kita tafsirkan. Boleh kita tafsirkan dengan dua-dua buah makna ini. Jadi kita mulakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Macam kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Ataupun kita katakan kita membuat sesuatu itu dengan meminta pertolongan daripada Allah SWT. Dan kita dapati bahawa perkara yang ada kepentingan, kita baca nama Allah SWT, minta pertolongan daripada Allah SWT, menunjukkan bahawa kita adalah hamba Allah SWT yang sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah SWT. Dan ada orang kata mengambil barakah daripada menyebut nama Allah SWT, dan itu juga tafsir yang dibenarkan. Sebab tentu sekali nama Allah SWT adalah nama yang penuh barakah, termasuk Asma'ul Husna. Kemudian Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang fadilat-fadilat membaca dan menyebut, menyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan kepada kitab ini. Dia tulis kat situ Kitab Tauhid. Jadi dah bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid. Jadi terus disebutkan topik kitab ini ataupun tajuk kitab ini. Dan kemudian disebutkan pula satu ayat daripada Al-Quran diikuti dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu hadis Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada di situ satu pendahuluan, satu introduksi untuk kitab ini. Kenapa aku tulis kitab ini dan apakah kandungan kitab ini dan sebagainya, seperti biasa yang dilakukan oleh kebanyakan pengarang kitab. Jadi Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dia tak sebutkan mukaddimah dalam kitab ini. Jadi ada orang yang menyangkakan bahawa ini tak ikut sunnah apa, orang-orang yang tulis kitab. Jadi kata ulama, sebenarnya cara tidak menuliskan mukaddimah ini adalah sunnah pengarang kitab. Tapi pengarang kitab yang dahulu, mutaqaddimin dari kalangan salaf, mereka bila tulis kitab tak ada sebut mukaddimah-mukaddimah pun. Terus disebutkan nama Allah SWT, yang ini disebutkan ayat Al-Quran ataupun disebutkan hadis Nabi SAW. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab lain. Jadi kitab Al-Bukhari tak ada sebut apa-apa. Dah sebut bismillah, terus disebutkan innamal a'malu binniyat. Dah. Terus dia masuk kepada hadis Nabi SAW. Dan kata mereka ini adalah kesempurnaan tauhid seseorang itu, kesempurnaan ketaatan ataupun mengikut sunnah seorang itu, kerana dia tak mahu mendahulukan kata-katanya, letakkan kata-katanya sebagai introduction sebelum apa ni, dia sebutkan terus hadis ke ataupun Quran. Jadi kita jangan letakkan, jangan cakap apa-apa sebelum kita sebelum Quran cakap, sebelum hadis cakap. Sebelum macam itulah. Jadi itu antara sunnah sebenarnya ataupun perkara biasa, adat kebiasaan yang dilakukan oleh pengarang kitab, tapi daripada zaman mutaqaddimin. Jadi terdapat kelebihan daripada tidak menyebutkan introduksi, dan juga nanti akan menafikan tuduhan-tuduhan bahawa kitab ini adalah pendapat saja, idea atau mazhab saja Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kitab Wahabi dan sebagainya. Jadi kalau kita baca kitab ini, mukaddimah pun tak ada. Terus Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, dia dah mula sampai habis. Jadi macam mana nak kata ni mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab? Jadi akan datang, kita akan baca ada kandungan kitab ini dan kita akan jumpa tidak lain ada yang ada dalam kitab ini adalah Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Macam mana seorang tu boleh akan jadi sesat ke? Jadi apa ni, orang yang melampau ekstremis ke kerana membaca kitab? Kitab Tauhid. Baik. Jadi Kitab Tauhid, kita nak terangkan kat sini dalam syarahnya, kitab tu adalah masdar kataba yaktubu kitaban wa kitabatan wa katba. Jadi dia adalah sandaran daripada kalimat kataba yaktubu, yakni menulis, dan asal maknanya adalah wamadarul madati alal jama', iaitu pengumpulan. Kitab tu asal maknanya satu kumpulan kertas-kertas atau kumpulan tulisan. Wa minhu takattaba banu fulan idza ijtama'u. Jadi maknanya apabila banu fulan itu takattaba, maknanya dia telah berkumpul. Wal katiba li jama'atil khail. Satu pasukan berkuda dinamakan katiba. Kita lihat ada kalimat kataba. Sebab ada satu pengumpulan. Wal kitaba bil qalam li ijtima'il kalimati wal huruf. Itu juga kitabah, penulisan itu adalah sebab berkumpulnya kalimat-kalimat dan huruf. Fasumyal kitabu kitaban lijam'ihi ma wudi'a lahu. Dan dinamakan kitab itu kitab kerana ia mengumpulkan apa yang diletakkan untuknya. Jadi saya tak ada, dah hilang pula kitab terjemahannya tu. Tapi saya baca dan terus terjemah daripada kitab bahasa Arabnya. Kita boleh compare lah dia punya penterjemahan. Kemudian tentang tauhid. Tauhid itu ada dua macam. Tauhid fil ma'rifati wal ithbat wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma'i was sifat. Wa tauhid fil talabi wal qasd wa huwa tauhidul ilahiyyati wal ibadah. Jadi sebutkan kat sini syarahnya tauhid itu kitab tauhid. Jadi apa tu tauhid? Pelajaran lepas kita dah terangkan tauhid ada tiga macam. Tauhid al uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid asma' wa sifat. Di sini disebutkan tauhid ada dua macam. Satu adalah tauhid fil ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifat, mengetahui, dan isbat, menetapkan. Semua yang kita tahu, ada perkara yang kita tahu ni, ada perkara yang kita kena tetapkan dan kita kena esakan Allah SWT pada. Dan tauhid ini adalah tauhid rububiyah wa tauhid al-asma' wa sifat. Jadi bezanya dengan tauhid yang tiga tu, dua tauhid ni, rububiyah dan asma' wa sifat, dimasukkan di bawah satu jenis tauhid ni, tauhid ma'rifah. Sebab dia kena mengena dengan ilm, keyakinan bahawa Allah SWT yang menciptakan, Allah SWT yang memberi rezeki, Allah SWT yang mentadbirkan. Kemudian nama-nama Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT. Tidak ada amalan daripada seorang hamba dalam hal ini. Jadi kita cuma esakan, kita esakan bahawa Allah SWT sahajalah begini, Allah SWT sahajalah, dan kita isbatkan. Sebab itu dinamakan tauhidul fil ma'rifah wal isbat. Jadi itu satu jenis tauhid. Dan satu lagi adalah wa tauhidu fit talabi wal qasd. Tauhid dalam mencari dan tujuan. Talab maknanya kita mencari dan tujuan, dan ini dinamakan tauhid al-ilahiyah wal ibadah. Tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah. Sebab ibadah maknanya kita jadikan objek sembahan kita, imbahan, ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Jadi ada perbuatan daripada hamba kat situ. Ada talab, ada permintaan, ada tuntutan daripada hamba kepada sesuatu. Jadi itu semua mestilah diesakan, ditauhidkan kepada Allah SWT. Jadi kita nak bagikan kepada tiga, kita nak bagikan kepada dua, sama saja. Ini adalah kategori warga. Berkata Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau ini adalah murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa amma at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an. Adapun tauhid yang diseru kepadanya para rasul-rasul dan diturunkan kerananya kitab-kitab, ada dua macam. Itulah yang tadi tu, tauhid al-ma'rifah wal isbat dan tauhid at-talab wal qasad. Adapun yang pertama adalah mengisbatkan hakikat zatir Rabb ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kutubihi wa taklimihi liman syaa'a min ibadihi wa itsbati umumi qada'ihi wa qadari wa hikmatihi. Jadi Ibn Qayyim kata tauhid yang jenis pertama adalah makrifat dan isbat. Ini adalah mengisbatkan hakikat zat Allah SWT dan mengisbatkan sifat Allah SWT dan perbuatan-perbuatan Allah SWT dan nama-nama Allah SWT dan kata-katanya dengan kitabnya. Jadi kadang-kadang Allah SWT berkata-kata melalui kitab-kitabnya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Tidak secara langsung. Ataupun taklimi liman sya'a min ibadi. Kadang-kadang Allah berkata-kata dengan hamba-hambanya secara langsung, bukan melalui kitab. Itu semua kita mesti tauhidkan, mesti isbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah datang. Wa isbatu umumin qada'i wa qadri wa hikmati. Dan kita isbatkan umumnya qada Allah Subhanahu Wa Taala dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kebijaksanaan. Itu namanya tauhid. Tauhid yang pertama. Waqad afsah al-Quran 'an hadha an-naw'i jidda al-ifsah. Dan Al-Quran telah menjelaskan tauhid jenis pertama ini dengan sebenar-benar penjelasan. Kama fi awwali suratil hadid, seperti di dalam awal surah Al-Hadid, dan surah Taha wa akhirul hasyr, dan awal surah As-Sajadah, dan awal surah Ali Imran, dan surah Al-Ikhlas dengan sempurnanya. Semua terangkan tentang tauhid ini, tauhid rububiyah wa ghairu dzalika, dan selain ayat-ayat ini. Jadi Quran dah jelaskan tentang tauhid jenis pertama, iaitu rububiyah dan asma wa sifat. Baik, kita tak sebutkanlah ayat-ayat Quran tu, nanti kita akan datang mungkin ada disebutkan sebahagian daripadanya. Jadi tauhid yang kedua adalah ma tadhammanatu surah qul ya ayyuhal kafirun, ialah apa yang dikandungi oleh surah qul ya ayyuhal kafirun. Wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jadi antara dalil menunjukkan tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid ibadah, ataupun kita panggil apa, tauhid talab wal qasad, tauhid menuntut, tauhid objektif ni, adalah apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Sebab kat dalam dia apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah apa? Patung. Aku sembah Allah yang bukan patung. Dan kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Jadi ini semua namanya tauhid. Tauhid apa? Tauhid ibadat. Tauhid ibadat. Dan juga ayat yang tadi dalam surah Ali Imran, bahawa kita diperintahkan untuk menyeru kepada ahlul kitab, marilah kita bersama-sama kepada kalimah yang sama di antara kita dan kamu, iaitu la na'budu illallah. Kita tidak menyembah selain Allah. Itulah kalimat tauhid. Dan tauhid apa ni? Tauhid ibadah. Jangan sembah Nabi Isa, jangan sembah Uzair lah, jangan sembah malaikat, jangan sembah Maryam, tapi sembah hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan syirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, jangan kita jadikan sebahagian daripada kita sebagai arbaba, yakni tuhan-tuhan selain Allah. Walaupun dia pendeta, walaupun dia ustaz, dia syekh dan sebagainya, jangan jadikan dia tuhan. Dia kata halal-halal, dia kata haram-haram. Tapi kalau mereka berpaling, yakni orang Yahudi, orang Kristian ni berpaling, tak mau kepada la ilaha illallah, tak mau tauhid ibadah, kita kata faqulu syahadu, maka naik saksilah bi anna muslimun, maka bahawa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah SWT, ini muslimun. Jadi mereka kena saksikan bahawa kita muslimun. Kenapa? Sebab mereka ada ilmu bahawa kita tauhid dengan Allah SWT, mereka tak mahu tauhidkan Allah SWT. Sebab tu mereka tak boleh terima kita. Yahudi dan Nasrani tak akan sampai bila-bila pun terima orang Islam sebagai orang Kristian, sebagai orang Yahudi. Dan kita pun sepatutnya sampai bila-bila tak boleh terima Yahudi dan Nasrani jadi orang Islam sampai dia masuk agama, masuk agama Islam. Dan asasnya adalah tauhid ibadat. Dan ada dalil lain dalam awal surah Tanzilul Kitab, iaitu dalam surah Zumar, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahawa bagi Allah lah agama yang ikhlas, dan seterusnya. Dan pada akhir surah Zumar dan awal surah Al-Mu'min, ini Ghafir, di tengahnya, di akhirnya, Ibnu Qayyim ini dia memang dah baca Quran dah dalam fingertips lah, kita kata kan. Jadi dia berbual tu, dia tulis tu seolah-olah apa, dia nampak Quran tu kat depan mata dia, kat komputer ke atau dalam mushaf. Dan dia apa ni, rasakan aspek orang yang baca ni pun apa, Quran tu pun kat depan mata dia hafal. Tapi biasanya tak lah. Jadi susah sikit, kalau yang tidak tu susah. Jadi dia cakap sikit, tapi dia punya pembuka buka dia banyak. Jadi kita tak mau syarah atas syarah, nanti kita pula kena syarah kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang penting ada dalam banyak ayat lah. Kemudian dalam awal surah Al-A'raf, dalam juga pada akhir surah Al-A'raf, dan sebahagian besar daripada surah Al-An'am, dan kebanyakan surah-surah Al-Quran semuanya dalam membahaskan tauhid ibadat. Tauhid al-uluhiyah tamun ibadat. Bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadhamminatun li naw'iyyit tauhid. Bahkan semua surah dalam Quran, maka ia mengandungi kedua-dua jenis tauhid. Syahidah bihi, ia menyaksikan terhadap dua jenis tauhid ini. Da'iyatun ilahi, dan dia menyeru kepada tauhid. Okay, jadi tauhid ada berapa macam? Ini nak ringkaskan. Ada berapa macam? Dua. Kalau orang kata tauhid ada tiga macam, betul ke tak betul? Betul juga. Sama lah eh. Jadi balik kepada iktibar je. Iktibar dia relatif daripada mana sudut ni. Yang penting isinya sama ke tidak. Tiga-tiga tu ada kat dalam. Dua dalam tiga dalam dua, atau tiga dalam tiga, sama jugalah. Yang penting tiga-tiga tu ada kat dalam. Dan apa dalil untuk pemecahan jenis-jenis tauhid ini? Al-Quran. Kita pakai Al-Quran dulu je sudah. Tak payah pakai hadis pun boleh lah. Dan kat mana ayat Quran? Kita cakap semua ayat Quran, semua surah Quran ada mengandungi tauhid ini. Tiga-tiga macam tauhid ada, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Okay. Dan di sebahagian surah tu ada lebih fokus kepada sebahagian jenis tauhid. Baik. Jadi kita lihat paragraf yang berikut ni, ini penting. Dan ni selalu kita kena ingat kalau orang tanya apa kandungan Al-Quran. Kalau awak dah baca, belum tahu pun awak boleh jawab. Sebab awak tak tahu makna dia. Okay. Kalau belum baca lagi tak boleh jawab. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang dah banyak baca Quran, dia beritahu kita apa isi Al-Quran. Dia kata Al-Quran tu sebenarnya kitab tauhid. Bukan kitab matematik, bukan kitab sejarah, bukan kitab fiqah ataupun kitab-kitab lain, tapi asas dia adalah kitab tauhid. Kenapa? Fa innal Qur'ana, sesungguhnya Quran itu, imma khabarun anillah, sama ada khabar daripada Allah, dan nama-namanya. Betul tak? Quran khabar daripada Allah SWT, ataupun tentang Allah, tentang nama-nama Allah. Kita jumpa nama-nama Allah SWT banyak kat dalam. 99 nama ada kat dalam. Wasifatihi, dan sifat-sifat Allah SWT semua ada kat dalam. Banyak. Allah SWT cintakan pada orang yang bersuci dan orang yang bertaubat. Jadi itu cinta tu semua apa? Itu semua sifat. Allah benci kepada orang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan sebagainya. Jadi ini semua menunjukkan tentang Allah SWT, nama-namanya, sifat-sifat, wa af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatan Allah SWT. Semuanya ada dalam Quran. Wa aqwalihi, dan firman-firman Allah SWT. Itu sekali Al-Quran, kalamullah. Jadi fahuwa tauhidul ilmi al-khabari, maka ia, yakni Quran itu adalah menerangkan tentang tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid jenis apa? Ilmi. Ilmi apa? Maklumat. Ilmu. Dan ilmu jenis khabar. Ilmu ni ada macam-macam. Ilmu teori lah. Ni kita panggil ilmu apa? Ilmu teori. Kadang-kadang ilmu praktikal kan? Ilmu juga. Macam mana nak repair lori, repair bas dan sebagainya. Repair kereta. Itu ilmu juga. Berenang tu pun ilmu. Tapi tak payah buka buku nak berenang macam mana kan? Tapi itu ilmu. Tapi ilmu, satu jenis ilmu yang ada dalam Quran adalah ilmu khabari. Ataupun yang kita nak ni adalah mentauhidkan Allah SWT. Semuanya menerangkan tentang tauhid keesaan Allah SWT secara ilmi daripada sudut khabar. Wa imma da'watun ila ibadati. Dan Quran ni sama ada itu ataupun ia menyeru kepada ibadah kepada Allah SWT wahdahu la syarikalah, sahaja-sahaja tidak ada sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'badu min duni, dan menanggalkan, meninggalkan apa saja yang disembah selainnya. Betul tak? Dalam Quran mengatakan sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, dan tinggalkan apa juga yang disembah selain aku. Ada tak dalam Quran macam tu? Itu adalah dakwah daripada Al-Quran kepada mentauhidkan Allah SWT secara ibadah. Jadi bahawa tauhidul iradi at-talabi, ini istilah tinggi lah level dia kan, iaitu mentauhidkan Allah SWT daripada sudut al-iradi, iradah. Jadi dia suruh kita tauhidkan kehendak kita, tuntutan kita semua kita cari pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa imma amrun wa nahyun, dan kadang-kadang dalam Quran ada perintah dan larangan, buat ini, jangan buat ini, diwajibkan kamu buat ni, diharamkan kamu buat ni. Kadang-kadang dia list perkara yang perlu dibuat 1, 2, 3, 4, kadang dia list pula 1, 2, 3 perkara yang larang, dilarang untuk daripada dibuat. Jadi wa ilzam bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi, dan dia mewajibkan kita mentaatkannya dan mentaat perintahnya dan larangannya. Fa huwa huququt tauhid wa mukammilatuhu, maka larangan dan perintah ni kita boleh kategorikan sebagai apa? Inilah hak-hak tauhid dan perkara-perkara yang menyempurnakannya. Jadi ini masuk dalam tauhid ibadat. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Dan kadang-kadang dalam Quran tu menyebutkan tentang bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid dan apa yang mereka dapat di dunia dan bagaimana kemuliaan yang mereka dapat di akhirat. Siapa yang dapat ni semua? Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaun nuzula. Semua ayat-ayat nak sebutkan tentang ahli syurga dimulakan dengan apa? Yang beriman, yang beriman, yang beriman. Yang ini ahlu tauhid. Innal muttaqina mafazat hadaiqa wa anaba, dan seterusnya. Terlampau banyak ayat yang menerangkan tentang kemuliaan, ganjaran Allah berikan kepada ahlu tauhid. Fahuwa jaza'u tauhidihi, maka itulah balasan kepada orang yang mentauhidkannya. Wa imma khabarun an ahli syirk, dan sebaliknya ia juga adalah khabar tentang ahli syirk. Wa ma fa'ala bihim fi dunya minan nakal wa ma yahullu bihim fil uqba minal azab, dan apa yang mereka dapat di dunia daripada hukuman dan apa yang datang kepada mereka daripada azab di hari kiamat. Fil uqba, wa jazaa'u man kharaja an hukmi tauhid, maka itulah balasan bagi siapa yang keluar daripada hukum tauhid. Dia dengar cerita tentang Abu Lahab, tabat syada Abi Lahab wa tab. Kenapa dia macam itu? Sebab dia syirikkan Allah SWT. Apa jadi pada Fir'aun? Maka dia kat dalam api neraka. Maka itulah balasan bagi ahli syirik yang keluar daripada hukum tauhid. Kemudian di neraka pula ada kisah tentang ahlu neraka dan sebagainya. Maka kita dapati bahawa mereka innal ladina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ini semua siapa ni? Orang-orang yang keluar daripada hukum tauhid. Jadi fal Quranu kulluhu, jadi khulasanya Quran semuanya tentang tauhid, fit tauhid wa huququhu, dan hak-hak tauhid dan balasan-balasan tauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim, dan dalam menerangkan tentang keadaan syirik dan ahlinya dan balasan-balasannya. Intaha. Maknanya itulah yang nak diambil daripada kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini sekali yang penting. Saya dah buat satu macam diagram lah. Kalau Quran tu nak ringkaskan kata-kata panjang dalam perenggan ini, macam mana? Jadi Quran tu apa benda dia? Dia keluar ke mana? Boleh pakai tak? Ini apa? Al-Quran. Jadi dia adalah ilmi, khabari ni yang tadi tu, tentang khabar tentang Allah SWT, nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Irabi talabi ni dakwah kepada beribadah kepada Allah SWT. Jadi dia akan pergi kepada pokok hak-hak tauhid, menceritakan juga tentang hak-hak tauhid dan perkara yang menyempurnakannya. Yang ini pergi kepada amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Macam-macam perintah ada dalam Quran tu lah, solat, zakat, puasa, haji, apa semuanya. Dan larangan-larangan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan itu, jangan ini. Ini semuanya adalah hak-hak apa? Hak-hak tauhid. Baik. Kemudian disebutkan tentang jaza'u at-tauhid. Jaza' maknanya balasan lah. Balasan orang tauhidkan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Di dunia dah disebutkan tentang Nabi-Nabi dan pengikut-pengikutnya. Selamat ke tak selamat? Siapa ikut Nabi-Nabi? Selamat. Cerita Nabi Lut AS, malaikat datang kata apa? Fa'asri bi'ibadi fa'asri bi ahlika bi qit'i minal laili wattabi' adbarahum. Maka keluarlah engkau jalan pada waktu malam, keluar daripada negeri ini dengan ahli keluargamu. Jangan tengok belakang. Kenapa? Sebab yang kat belakang semua akan dibinasakan. Yang selamat ni semua siapa? Ahlul tauhid. Yang kemudian yang apa? Yang binasa adalah yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi juga jazak, iaitu balasan bagi orang yang keluar daripada hukum tauhid. Banyak. Jadi dalam Quran ada selain daripada ni lah. Kira ni lah, kalau amrun wa nahyun tu, hukum-hukum tu kan. Kemudian cerita-cerita surah Maryam, surah Al-Kahfi, surah-surah apa, semua cerita pasal apa? Tentang ahlu tauhid dan apa yang mereka dapat. Kemudian mula-mula susah apa semua, betul Allah bantu. Kemudian tentang orang yang menentang tauhid, dakwah tauhid, apa balasan. Kemudian tentang hari kiamat, betul tak? Tentang pahala yang mereka dapat, tentang dosa yang mereka dapat. Itu semua nak terangkan tentang jazak ataupun balasan bagi orang yang keluar daripada hukum tauhid. Jadi boleh tak kita namakan Al-Quran ni kitab tauhid? Boleh. Kalau orang kata ni kitab tauhid, betul. Tapi masalahnya sekarang, jarang kita dengar orang kata Quran ni sebagai kitab tauhid. Orang tak nak belajar tauhid pun. Orang anggap Quran tu sebagai kitab sains lah, kitab bahasa lah. Dan adakan apa tu ceramah-ceramah menerangkan tentang apa mukjizat kononnya saintifik daripada sudut Al-Quran. Sedangkan dia asalnya adalah apa? Adalah tauhid. Dan maknanya kalau itulah kebanyakan, kalau bukan keseluruhan kandungan Al-Quran, bukankah itu menunjukkan kepentingan kita belajar? Kita belajar tauhid. Sebelum kita belajar lain benda, kita patutlah sangat kita belajar tentang tauhid, bersandarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Okay. Bolehlah balik dalam bahasa Melayu dia. Sebenarnya boleh buat lagi. Yang atas tu, ilmi khabari iradi talabi tu, dia masuk bawah bawah yang lain-lain. Baik. Kita baca sedikit lagi. Berkata Syekhul Islam, dalam kitab ada kan, Syekhul Islam bila disebutkan maknanya ataupun dia rujuk kepada Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, at-tauhid alladhi ja'at bihir rusul, tauhid yang mana rasul-rasul datang membawanya, innama yatadammanu ithbatal ilahiyya wahdahu, hanya sahaja ia membawa, mengandungi isbat ketuhanan Allah SWT yang disembah. Bi'an yashhada an la ilaha illallah, dengan menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La yu'badu illa iyyah, tidak disembah melainkan dia. wala yatawakkalu illa alai, dan tidak ditawakal kepada sesuatu melainkan kepadanya. Wala yuwali illa lahu, dan tidak dijadikan pemimpin penolong melainkannya. Wala yuadi illa fi, dan tidak bermusuh melainkan kerananya. Wala ya'mal illa li ajlihi, dan tidak beramal melainkan kerananya. Jadi itu sebenarnya hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul, iaitu tentang apa? Tauhid ibadat. Wa dhalika yatadammanu itsbat ma athbathahu li nafsihi min al-asma'i was sifat, dan yang demikian itu membawa kandungan atau makna mengisbatkan, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya daripada nama-nama dan sifat-sifat. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, dan Tuhan kamu yang disembah adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, dan dia adalah ar-rahman dan ar-rahim. Jadi dalam ayat pendek ini kita jumpa apa? Semua jenis tauhid ada dekat dalam sini. Betul tak? Yang pertama tauhid ibadah, ilahukum yang disembah adalah satu. Kemudian la ilaha illahu lagi sekali, dan dia adalah ar-rahman ar-rahim. Ini tauhid nama-nama dan sifat, dan juga tauhid rububiyah. Baik, wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayni ithnain, dan Allah telah berfirman, jangan kamu ambil dua tuhan. Sebab Allah SWT ya satu. Ini tauhid ni. Innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun. Hanya-hanya dia adalah Tuhan yang satu, maka kepadanya sajalah kamu mesti takut. Jangan takut kepada selain Allah. Ini tauhid ibadat. Dan dalam firman Allah SWT yang lain, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa, meminta atau menyembah selain Allah yang tidak ada bukti untuknya, maka hisabnya, balasannya adalah di sisi Tuhannya. Sesungguhnya tidaklah berjaya orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini nak katakan pada kita bahawa siapa yang sembah selain Allah dengan tidak ada burhan, burhan maknanya tidak ada bukti dan dalil, bukan maknanya kita ada sesembahan yang boleh kita sembah dengan selain Allah dengan ada dalil. Tak mana macam itu eh. Maknanya semua sesembahan selain Allah SWT semuanya tak ada dalil. Baik. Dan mereka akan dihukum oleh Allah SWT, dan mereka tak akan berjaya sebab mereka adalah orang-orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Jadi ini dalil bahawa hukum orang yang tak tauhidkan Allah SWT, dia kafir. Jadi kafir tu bukan hanya setakat dustakan Allah SWT, Allah tak ada, Allah tak wujud. Itu bukan maknanya kafir. Bukan itu saja maknanya kafir. Tapi juga yang kata Allah ada tapi sembah Allah, sembah patung, sembah Allah, sembah jin, sembah dukun dan sebab apa semuanya, itu pun kafir juga. Dalilnya ayat ini. Kalau awak boleh take note, inilah ayat yang buktikan bahawa kafir itu lebih luas daripada setakat tidak percaya pada Tuhan. Dan firman Allah SWT, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kami utuskan sebelum engkau daripada rusul, daripada rasul-rasul kami, apakah kami telah menjadikan selain Tuhan Ar-Rahman ini Tuhan-Tuhan yang disembah. Jadi kalau wahai Muhammad kau tak percaya bahawa yang disembah hanya Allah SWT, tanyalah rasul-rasul sebelum. Tak pernah kita kasih lesen, kasih dalil untuk sembah selain Tuhan Ar-Rahman ini. Jadi semua rasul-rasul datang membawa tauhid yang sama. Wa akhbara an kulli nabiyyin min al-anbiya annahum da'u an-nasa ila ibadatillah wahdahu la syarikalah. Dan kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala lagi, dan dia telah mengkhabarkan bahawa semua nabi mereka semuanya telah menyeru manusia untuk menyembah Allah SWT sahaja, la syarikalah. Dan dia telah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Maknanya, dan telah terdapat pada kamu uswatun hasanah, ikutan yang baik dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami telah berlepas tangan daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Jadi ini nafi, penafian. Kafarna bikum, kami kufur kepada kamu. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal bagdha, dan mula daripada sekarang permusuhan dan kebencian antara kami dengan kamu abadan. Sampai bila-bila kami akan musuh kamu, sampai bila-bila kami akan benci kamu, sampailah kamu beriman dengan Allah SWT sahaja. Nampak? Dan sikap ini, sikap siapa? Nabi Ibrahim AS ini dan kaumnya adalah uswatun hasanah. Apa dia? Ikutan yang baik ke tak baik? Ikutan baik, bukan ikutan ekstremis. Ikutan yang baik. Kita lepas tangan daripada orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah, dan mula pemusuhan dan kebencian daripada sekarang sampai mereka beriman. Bukan kita cakap, Al-Quran cakap. Ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi semua, ya, daripada Nabi Ibrahim, semua Nabi lah, mereka bawa tauhid apa? Tauhid ibadat. Dan tauhid kita dah terangkan apa rukun, dua rukun tauhid, isbat dan nafi, menetapkan dan menafikan. Tak cukup kita isbat saja, aku beriman bahawa Allah SWT yang apa, yang menciptakan, Allah SWT yang hidupkan, mematikan dan sebagainya, tapi aku tak menafikan bahawa ada selain Allah SWT yang memberi rezeki dan sebagainya. Ini macam mana ni? Ini tauhid. Ini musyrik lah ni. Tak pakai. Ada orang kata orang tu dia tak mau fear sangat lah. Kau beriman pada Allah SWT? Beriman. Kau menetapkan bahawa Allah SWT yang menciptakan? Ya, ya, ya, semua ya. Tapi kau nafikan tak bahawa ada Tuhan selain Allah? Ni dia tak mau cakap. Macam mana? Begitu juga sebaliknya. Dia menafikan, dalam bab penafian dia bagus. Allah tak begini, Allah tak begitu, Allah tak begini. Baguslah tu. Maknanya dia nafikan perkara yang kurang, yang salah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tidak menetapkan. Tapi kau sembah Allah tak? Mesti Allah yang menciptakan, Allah yang kita. Dia tak mau cakap. Jadi orang macam gini pun bukan orang yang beriman, bukan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada dua-dua sekali. Sebab tu, itu adalah tu sebab kita namakannya rukun, dua rukun tauhid. Dan Allah SWT telah berfirman tentang orang-orang musyrikin di kota Mekah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sya'irin majnun. Dan mereka itu biasanya bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, lihat apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mereka bungkak, mereka sombong. Ini menunjukkan bahawa la ilaha illallah maknanya tauhid ibadat, bukan tauhid rububiyah. Baik. Dan mereka kata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah kerana kata-kata seorang syair, penyair yang gila, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebab mereka tak mau untuk tinggalkan sembahan-sembahan mereka. Dan kata Ibn Taymiyah, wa hadza fil qur'ani katsir, dan hal ini di dalam Al-Quran banyak. Hal apa? Tentang hakikat tauhid para rasul. Wa laysa al-muradu bit tauhid mujarrad tauhidir rububiyah, dan bukanlah makna tauhid yang dimaksudkan daripada tauhid setakat tauhid rububiyah. Tahu tauhid rububiyah, menciptakan, matikan, beri rezeki, mentadbir semuanya. Okey. Bahawa i'tiqad anna Allah wahdahu khalaqal alam, bahawa Allah sajalah yang menciptakan alam ini. sebagaimana yang disangkakan siapa yang menyangka daripada ahlul kalam dan tasawuf. Jadi orang tasawuf, apa makna la ilaha illallah? Oh, Allah yang ciptakan alam ini, Allah sajalah yang mentadbirkan. Itu bab mereka bagus. Tapi tentang tauhid ibadat tidak. Wa yazunnu haula'i annahum idza azbatu dhalika bid-dalil faqad azbatu ghayata tauhid. Dan mereka menyangka jika mereka telah menetapkan hal demikian, rububiyah itu, dengan dalil-dalil, maka mereka telah menetapkan kesempurnaan tauhid ataupun maksud objektif tauhid. Itulah yang kita akan jumpa kalau kita baca kitab-kitab mereka tentang makna tauhid. Semua nak terangkan Allah wujud, Allah wujud, Allah wujud, Allah tak sama dengan manusia dan sebagainya, tak sama dengan makhluk. Dari mula sampai habis cerita dia tentang itu je. Dan mereka menyangkakan itulah tauhid. Jadi alangkah sedihnya mereka tak dapat tangkap apa, tak dapat faham hakikat tauhid yang mana para rasul itu diturunkan oleh Allah SWT untuk membawanya, iaitu tauhid ibadat. Adapun orang-orang tasawuf pula, kita baca sikit, wa annahum idza syahidu hadza wa fanau fihi faqad fanau fi ghayatit tauhid. Orang tasawuf pula nyangka kan bahawa kalau mereka dah naik saksi tentang hal ini, tentang rububiyah Allah SWT, semuanya milik Allah, semua ditakbirkan oleh SWT, dan mereka telah fana di dalamnya, maka mereka telah fana di dalam objektif akhirnya tauhid muntaha, yakni penghujung tauhid, kita kata. Jadi mereka ingatkan itu rupanya tauhid. Fa innar rajula law aqarra bima yastahiqu ar-rabbu ta'ala min as-sifat wa nazzahahu an kulli ma yunazzihu anhu wa aqarra bi anna wahdahu khaliqu kulli syai' lam yakun muwahhidan hatta yashhada la ilaha illallah wahdahu. Maka sesungguhnya seorang itu kalau dia mengikrarkan semua yang berhak untuk Allah SWT daripada sifat-sifat, dan dia telah sucikan Allah SWT daripada semua sifat yang tak sepatutnya daripada Allah SWT, dan dia telah menyaksikan bahawa Allah sajalah pencipta segala-galanya, dia belum lagi menjadi seorang muwahhid, yakni ahli tauhid. Sampailah dia apa? Dia naik saksi la ilaha illallah wahdahu. Apa makna la ilaha illallah sekarang? Maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, iaitu tauhid ibadat. Jadi ada dua perkara dalam tauhid ibadat. Pertama, kita dari sudut ilmi kita, teorinya, keyakinan tiada yang boleh disembah selain Allah SWT. Tiada yang berhak disembah selain Allah SWT. Jadi kalau kita ditanya, ini boleh disembah tak? Oh, bukan Allah tak boleh disembah. Ini boleh disembah tak? Bukan Allah tak boleh disembah. Senanglah itu daripada sudut apa? Kita tak buat apa-apa, tapi kita pakai apa? Daripada sudut teori. Kemudian sudut perbuatannya, kita memang tak arahkan apa juga ibadat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mana ada tambahan-tambahan lagi? Okey, ada apa-apa soalan setakat ini? Kalau kita baca kitab Ilmul Kalam atau kitab Asy'ariyah, bila disebut, didefinisikan tentang tauhid, dia kata Allah tu la ilaha illallah, ilah tu dia kata apa? Al-Qadiru 'alal ikhtira', yang berkuasa, yang mampu untuk menciptakan. Jadi Tuhan tu adalah zat yang mampu untuk menciptakan. Itu je dia sampai kat situ je. Adapun tentang mengesakan Allah semalam, ibadat semua tak ada. Dia cuma kata apa? Allah tu yang berkuasa untuk menciptakan. Dalam sebagian kitab saya baca, kitab yang mereka pakai kat madrasah, kat mana-mana, kat mahat-mahat, mereka kata apa? Dia, yakni Tuhan itu, adalah yang semua selainnya memerlukannya, dan dia tak memerlukan kepada siapa-siapa. Jadi la ilaha illallah tu maknanya kau naik saksi bahawa selain daripadanya semua memerlukannya, dan dia tak memerlukan kepada selainnya. Pusing situ jugalah. Apa maknanya? Allah itu tauhid la ilaha illallah, yang kau percaya, kau iqrar kan bahawa semua selain Allah memerlukannya, dan Allah tak memerlukan semua tu semua. Segala-galanya. Daripada sudut apa ni? Tauhid mana? Tauhid rububiyah. Jadi bukan kita cakap, boleh boleh cek kitab-kitab mereka, iaitu kitab Ummul Barahin karangan As-Sanusi. Sanusi ini, Sanusi yang inilah, Sanusi Asy'ari ni. Kitab tu ada jual dekat Mak Jo, saya beli, saya cek, memang jumpa dia. Tapi ulama-ulama dah lama cakap lah. Jadi itu faham mereka tentang la ilaha illallah. Jadi mereka miss the point lah, kira kata kan. Dan ni bukan miss sikit-sikit ni, miss jauh punya ni. Kalau macam miss kapal terbang ni, jauh tak sampai-sampai lah. Kalau miss kereta api, masih boleh tunggu next punya datang. Kalau terlepas faham, tersilap faham dalam bab ini, macam mana kita nak selamat? Baik, maknanya dalam bab ibadat, bolehlah mereka buat syirik dan seterusnya. Makrifat mereka, ilmu mereka tentang hal itu terlampau sedikit. Baik, jadi kitabnya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, Kitab Tauhid. Dah dijelaskan tentang makna kitab, dah jelaskan tentang Tauhid pun sudah. Di Tauhid, menurut Ibn Qayyim rahmatullah, ada dua macam dan mengandungi tiga macam juga lah. Daripada rububiyah tu, ataupun daripada Tauhid ilmi khabari tu, ada Tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Dan di bawah lagi satu adalah Tauhid ibadat. Dan telah kita terangkan dalilnya daripada mana? Daripada Quran. Sebahagian Quran ke seluruh Al-Quran? Seluruh Al-Quran. Walaupun tak direct, tapi semuanya tunjuk kepada apa? Kepada Tauhid. Sebahagiannya direct lah. Sebahagiannya direct. Sebahagiannya tak direct. Tentang surga neraka, jangankan ni tak ada kena-mengena dengan Tauhid. Tentang hukum halal haram, jangankan ni tak ada kena-mengena dengan Tauhid. Semua ada kena-mengena dengan Tauhid. Sebab halal haram semuanya adalah hak-hak Tauhid. Baik. Dan perkara yang menyempurnakan Tauhid. Kemudian dibawakan ayat yang pertama dalam bab yang pertama, wa qaulullahi ta'ala atau wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Jadi kita shortcut terus kepada mensyarahkan ayat yang pertama. Jadi kata Ibn Taymiyyah, qala Syekhul Islam, ada dalam kitab al-ibadah. Apa makna liya'budun, ibadat? Al-ibadah ya ta'atullahi bintithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusuli. Itu definisi Ibn Taymiyyah rahmatullah. Salah satu daripada definisinya. Ibadat itu adalah mentaati Allah dengan melaksanakan perintah Allah yang ada atas lidah-lidah rasul-rasulnya. Ini betul punya direct translation. Di ibadat tu adalah mentaati Allah SWT dalam apa yang dia perintahkan melalui rasul-rasulnya. Jadi bukan taat pada Allah SWT direct, tak boleh. Kita tak boleh dengar Allah SWT perintah, kita tak boleh dengar Allah SWT larang secara langsung. Kita hanya dengar perintah dan larangan Allah SWT daripada siapa? Daripada rasul kita, rasul kita Nabi Muhammad SAW. Untuk umat lain, Nabi Isa dan seterusnya. Okay. Jadi itu maknanya ibadah. Dan dalam ini sebenarnya ada dua benda. Satu, taat pada perintah Allah SWT, melakukannya lah. Dan juga cara melakukannya. Kita ambil syariat kita daripada siapa? Daripada rasul-rasul. Untuk kita Muhammad SAW. Jadi kita faham kenapa syahadah kita disambung dengan wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita naik saksi bahawa Muhammad itulah Rasulullah. Kita tak sebutkan yang lain tu Rasulullah. Lain bukan Rasul ke? Rasul kan? Nuh Rasul. Kenapa tak sebut wa anna Muhammadan wa Nuhan wa Ibrahim wa Musa Rasulullah? Panjang pula kita punya syahadah. Ngeri orang nak masuk Islam. Nanti kalau azan, asyhadu anna Muhammadan wa Isa, semuanya panjangnya Rasulullah. Kenapa kita hanya perlu sebut Muhammad saja? Sebab kita hanya wajib ikut Muhammad SAW saja. Daripada syariatnya kita ikut dia saja. Tentang beriman kepada rasul-rasul itu adalah Rasulullah, itu yang terbang pada semua. Tapi nak ikut, hanya ikut syariat Muhammad SAW. Menunjuk kepentingannya mengikut sunnah. Jadi itu makna ibadat. kalau itu yang ini satu-satu perkara ini bukan datang daripada Muhammad SAW, dia bukan ibadat. Awak nak ibadat style Kristian, awak nak ibadat style Yahudi, ataupun awak nak ikut style ustaz ke mazhab syekh ke imam ke, yang bukan daripada Nabi SAW, itu bukan ibadat. Jadi, ibadat hanya datang daripada Rasulullah SAW. Dan dalam definisi yang lain, Ibn Taymiyyah rahmatullah juga telah mengatakan, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, adalah nama yang menyeluruh untuk semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Minal aqwali wal a'mali zahirah wal batinah, daripada perkataan ataupun amalan yang zahir ataupun yang batin. Hafallah salah satu daripada dua definisi ini, atau dua-dua sekali. Definisi kedua adalah, ibadat itulah nama untuk menunjukkan kepada apa? Semua perkara yang Allah suka, yang Allah redha. Tapi bukan kereta, bukan apa, isteri, bukan anak, bukan tu bukan ibadat. Sebab tu dia khususkan dengan apa? Aqwal, kata-kata, dan juga apa? Amalan. Kemudian dia tak kira sama ada kata-kata itu ataupun perbuatan itu yang zahir, yang boleh kita dengar, boleh nampak, ataupun yang tersembunyi. Semua itu kalau Allah suka, Allah redha, itulah ibadat. Jadi lebih umum lagi. Okay, kita nak bahaskan ni. Kalau ada orang boleh kata bahawa definisi ni salah, lemah ke apa ke, kita boleh bincang. So far belum ada orang berani nak apa, nak lemahkan kutuk ataupun definisi daripada Ibn Taymiyyah ni. Jadi bukan kita tak asuk pada Ibn Taymiyyah lah, tapi yang penting apa dia cakap, isi dia cakap, betul ke tak betul. Kalau tak betul, awak cakap kenapa tak betul. Ni definisi beliau. Kenapa kita tak jumpa definisi ibadah daripada Imam Syafi'i ke? Mungkin zaman dulu dah faham, dah semua orang dah faham tu ibadat. Zaman sekarang je, seseorang tak tahu apa tu ibadat. Jadi Ibn Taymiyyah pula yang kebetulan Allah berikan ilham dia, yang definisikan, dan definisi dia terima pakai oleh semua. Kadang-kadang macam gitu kan? Kadang-kadang macam gitu. Tak bermakna ulama salaf tak tahu, tapi yang diambil ni pun sebenarnya datang daripada ulama salaf. Definisi ibadat, mereka tak pernah bezakan cuma salat, zakat, sujud, rukuk saja ibadat. Mereka akan cakap sabar, tawakal, khauf, rajak, cinta tu semua ibadat. Mereka akan cakap, awak tak boleh tawakal pada selain Allah SWT, tak boleh mengharap pada selain Allah, tak boleh takut pada selain Allah SWT. Jadi tak akan kita jumpa apa-apa perkara yang boleh apa mencacatkan definisi ini. Maknanya definisi ini betul ke tak betul? Betul. Dan berkata Ibn Qayyim rahimahullah pula, kita nak murid beliau, wa madaruha ala khamsi asyrata qa'idah. Dan asas ibadat itu berkitar di keliling 15 qa'idah. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Siapa yang menyempurnakan 15 kaedah ni, maka sesungguhnya dia adalah menyempurnakan maratib, martabat-martabat ubudiyah. Ini dah cerita macam martabat apa ni, martabat-martabat 15 pula. Ini pun sama juga. Kalau tak betul 15 kaedah ni cakap, kita boleh tolak. Pasal ni datang daripada Ibn Qayyim, bukan datang daripada Nabi, kita tak boleh tolak. Jadi dia kata ibadat itu ada 15 kaedah. Yang pertama adalah ibadat itu terbagi kepada amalan hati, amalan lidah, amalan anggota badan. Ada berapa sahabat? 3. Hati, lidah, anggota badan, 3. Dan di bawah setiap 3 ni ada 5 hukum. Apa dia? Wajib, mustahab, ini sunat, haram, makruh, mubah. Setiap tu ada 5. Jadi 5 kali 3 berapa? 15. Ibadat tak keluar daripada 3 perkara ni kan? Lagi sekali, amalan hati, amalan lidah, amalan anggota badan. Dan setiap amalan tu ada 5 hukum. Sama ada dia wajib, ataupun dia sunat, atau dia haram, atau dia makruh, ataupun dia boleh saja. Jadi kita times 3 jadi 15. Menunjukkan bahawa ulama gunakan kaedah apa ni namanya logik lah sebenarnya. Tapi ia logik yang bersandarkan dengan Quran dan sunnah. Jadi wahunna likulli wahidin min alqalb wal lisan wal jarah. Setiap hukum-hukum ini untuk amalan yang tiga itu. Jadi siapa sempurnakan misalnya yang wajib-wajib yang kita kena ucapkan dengan lidah? Itu ibadat tak? Ibadat. Ada yang sunat pun kita buat. Kita buat. Yang haram kita buat, kita tak buat lah. Itu pun ibadat. Dan kalau makruh kita cakap, kita tak cakap lah kerana makruh. Bagus. Dan halal apa mubah saja, jadi kita pun jadikan dia mubah, maka itu juga ibadat. Dan ini menunjukkan bahawa ibadat terbagi kepada dua bahagian. Daripada sudut lain pula, daripada sudut orang yang nak buat ni, ia terbagi kepada dua bahagian. Daripada sudut anggota badannya, bagi kepada tiga bahagian. Ini macam-macam falsafah apa ni. Lagi sekali, ibadat daripada sudut anggota badan manusia tu bagi pada tiga bahagian . Ini saya nak bawa lagi satu faedah. Daripada sudut ia keluar daripada manusia itu, ia terbagi kepada dua bahagian. Satu, semua ibadat sama ada pertama awak buat ataupun awak tinggalkan. Lagi sekali, ibadat, semua ibadat yang disukai Allah SWT, diredai Allah SWT, yang mana yang ada tiga bahagian tu kan, tiga, yang ni lidah, hati ataupun anggota badan, ia sama ada kita buat benda ataupun kita tinggalkan benda. Kedua-duanya termasuk dalam ibadat. Boleh? Jadi kalau kita tak buat benda yang dilarang, ibadat ke bukan? Sebab ia adalah perkara yang dicintai oleh Allah SWT, diredai Allah SWT. Kalau kita tinggalkan satu zikir misalnya, kita tinggalkan satu perkataan kerana Allah SWT atau Rasulnya larang, ibadat ke bukan? Ibadat. Okey? Jadi ini yang dinamakan ibadat ikut sunnah, fi'lan wa tarkan. Dalam bentuk fa'il, dalam bentuk meninggalkan. Jadi kita tak buat ni, tak buat ni, tak buat ni. Kenapa? Sebab tak buat ni disukai oleh Allah SWT. Jadi ia satu ibadah. Satu ibadah. Kenapa awak tak buat maulud? Maulud bagus, selawat-selawat. Ramai-ramai datang. Lepas tu boleh kolek derma 30 lebih ribu. Kan bagus. Banyak benda bagus waktu maulud. Nampakkan syiar Islam, nampakkan cinta pada Muhammad SAW. Salah ke? Kita tak buat, kita katakan tak buat itu disukai oleh Allah SWT. Allah tak suka kita buat ni? Dia memang tak suka. Macam mana? Sebab Allah SWT tak pernah, Nabi SAW tak pernah ajar kita buat ni. Tak pernah dia buat, tak pernah dia ajar. Sedangkan benda tu boleh dia buat. Sekali pun tak nak buat. Abu Bakar pun tak buat, Umar tak buat, Uthman tak, orang tak sayang Nabi SAW. Sambut birthday Nabi SAW. Jadi benda tu mestilah satu perkara yang dicintai oleh semua. Kita tinggalkan tidak dapat pahala ke tidak? Dapat pahala, apa yang kita tahulah. Tak tahu tak ada, sama je kita. Okay. Jadi kalau ada maulud kat situ, ada kelas agama kat sini, kita sengaja tak pergi maulud tu, kita sengaja pergi kelas agama tu, dapat pahala. Kita tinggalkan tu kerana sesuatu. Tapi kalau memang kita tak nak, memang kita memang tak ada apa-apa hari tu, memang kita tidur je kan. Kita pun memang tak pergi mana-mana pun, tak ada apa-apa, awak tidur-tidur je lah. Tak ada niat, tak dapat pahala. Jadi nak tinggalkan satu amalan tu, mestilah nak kena tahulah ada niat. Itu namanya amalan. Baik. Dan berkata Imam Al-Qurtubi pula dari sudut bahasa pula. Apa makna ibadat? Asal makna ibadat adalah at-tazallul wal khudu'. Tazallul maknanya tunduk dan khudu'. Khudu' ni pun tunduk, susah nak terjemahkan. Wasumiyat wazaifu syar'i 'alal mukallafina ibadat, dan dinamakan tugasan-tugasan syarak atas mukallaf itu sebagai ibadat. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutazallilina lillahi ta'ala. Sebab mereka mengerjakannya dan dijadikan wajib mereka mengerjakan ibadat-ibadat tersebut dalam keadaan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu asal makna ibadat, maknanya tunduk. Jadi kalau kita buat sesuatu tapi kita sombong, kita lakukan sesuatu bukan dalam keadaan kita tunduk tapi marah-marah pula, belajar pun marah-marah. Tapi kalau nak apa tu, nak solat pun marah-marah, puasa pun marah-marah, tak suka punya kan. Itu bukan ibadat. Sebab ibadat tu mesti tunduk. Sebab tu kalau ada anak ke apa, bila kita suruh dia buat dalam keadaan suka, nak dalam tunduk, itu kita suka lah dia buat macam itu. Tapi kalau dia buat muka dia tarik betul lah, gini tak tengok je kan, habis. Itu dah ikut perintah ke belum? Maknanya belum lagi. Sebab asal mana ibadat lah tunduk. Sebab tu orang Arab kata tariqul mu'abbad, jalan yang diibadatkan. Apa tu jalan ibadat kan? Nama jalan, jalan ibadat. Maknanya jalan yang telah ditundukkan supaya orang boleh jalan. Kalau tak, sebelum tu kita tak boleh jalan atas dia, kerana ada rumput lah, ada apa semuanya. Bila kita dah ratakan dia semuanya, maka jadilah dia tariqul mu'abbad, jalan yang telah diibadatkan. Jadi mesti ada apa? Ada makna tunduk dekat situ. Dan itulah makna Islam, itu tertunduk pada perintah Allah Subhanahu Wataala. Jadi firman Allah Subhanahu Wataala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah aku. Dah tahu tafsir apa menyembah aku? Itulah makna menyembah aku. Jadi dalam ayat itu menerangkan tentang Allah SWT lah yang telah menciptakan jin dan manusia. Ada selain Allah yang ciptakan jin manusia? Tak ada. Tak ada eh. Tak ada komputer ke ciptakan jin dan manusia? Tak ada. Dan apa makna jin? Siapa tu jin? Makhluk Allah SWT yang boleh kita nampak, yang tak boleh kita nampak. Jadi jin ni satu makhluk yang ada, tapi sayangnya kita tak boleh nampak. Bukan sayang, baguslah kita tak boleh nampak. Tapi kita beriman bahawa dia ada walaupun kita tak pernah nampak. Untuk orang yang selalu nampak, dia percayalah. Orang yang tak pernah nampak, ada tak jin? Ada. Siapa kata ada? Kenapa awak kata jin tu wujud? Melalui Al-Quran. Ni dia jin. Berapa banyak ada dalam ayat Quran tentang jin, dalam hadis tentang jin. Jadi kita tahulah jin tu ada. Dan jin itu adalah makhluk yang halus, maknanya yang gaib, yang kita tak boleh nampak dengan mata kepala sendiri, melainkan kalau sekali-sekali dia nak tunjukkan dia dirinya sendiri. Jadi kata Allah SWT, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya dia yang iblis ni, yang di golongan jin kan, melihat kamu, dia dan kabilah dia melihat kamu daripada sudut yang kamu tak dapat lihatnya. Jadi dia boleh lihat kita tau, kita tak boleh lihat dia. Jadi itu satu aset lah, satu senjata yang ada pada iblis. Sebenarnya kalau ada pada mana-mana musuh, kita tak boleh nampak dia, boleh nampak kita, memang kita susah nak menang. Kita nak tembak macam mana? Dia nampak kita, sedap macam dia tengok kita tembak. Jadi yang penting di sini apa dia? Allah SWT ciptakan jin, dan Allah tak ciptakan jin melainkan untuk apa? Untuk mereka menyembah Allah SWT. Dan begitu juga Allah SWT menciptakan manusia, dan tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan untuk manusia menyembah Allah SWT. Cuma bezanya adalah syariat jin, syariat siapa, cara jin semayang ke macam mana, tu tak nak kita tahulah. Itu kan urusan kita. Tak tahulah awak belajar-belajar nak jadi apa tu, ustaz jin ke apa. Tapi jin ni belajar agama lah. Macam mana diorang tahu halal haram, sunnah Nabi semuanya? Mereka mesti ikut syariat siapa? Nabi Muhammad SAW juga. Jadi jin Islam ke? Ada jin Islam. Ada jin Islam. Jin kafir ada, jin Islam ada. Jin alim ada tak? Ada. Mesti ada. Takkan siapa nak ajar diorang? Takkan manusia nak ajar diorang kan? Ini ada cerita lah. Ada cerita satu hari. Syekh ni bagus lah. Dia dah ajar semuanya kan? Sekali lepas kelas ada satu grup datang jumpa Syekh ni. Syekh, aku nak kurang kau ajak kita ni, grup kita khas, orang lain tak mahu dia, kita je dia. Boleh ke tidak? Kita ni daripada golongan, daripada golongan jin. Alamak. Jadi Syekh ni kata tak boleh lah. Tapi aku tak larang kau hadir dalam kelas aku. Dengan syarat kau jangan apa? Jangan tunjukkan diri kau sudah. Kau nak masuk kelas aku bersama dengan manusia lain boleh, tapi kau jangan tunjukkan diri kau. Jadi tak ada kelas khas untuk jin lah. Tapi dia boleh duduk dengan kita di sekarang, dia tempat kosong banyak kan. Ini cerita saya dengar dari Syekh dekat Madinah. Dan cerita ni banyak cerita ni, dan dia tak mustahil. Dan maksudnya kita tak jadikan dia dalil lah, tapi kita tahu mereka nak kena ibadat. Nak ibadat mesti tahu halal, haram, sunnah apa semuanya. Fiqh ni macam-macam. Macam mana diorang nak tahu? Takkan? Mereka tak dapat wahyu. Jadi mesti mereka belajar daripada ulama Islam. Ulama siapa? Jin ke manusia? Manusia lah, sahabat-sahabat. Jadi mereka mesti belajar lah. Ha, itu satu lah. Jadi mereka mesti belajar dengan kita. Tapi kita tak nampak dia. Itu jin yang nak baik lah. Ha. Yang penting, kedua-dua makhluk ini adalah makhluk yang mukallaf, yang diberi tanggungjawab. Dan lihat Allah SWT menerangkan kira khulasah ataupun isi, inti pati tanggungjawab yang diberikan pada mereka, iaitu menyembah Allah SWT. Ibn Abbas mengatakan makna liya'budu ni adalah untuk mereka mentauhidkan aku. Jadi makna ibadat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu tafsir lah. Ibadat tu lebih luas daripada setakat tauhid, tapi ini menunjukkan bahawa ia adalah satu tafsir dengan makna, dengan sebahagian daripada makna. Kita tahu tafsir ada macam-macam jenis. Tafsir kadang-kadang tafsir menyeluruh semuanya sekali. Kadang-kadang tafsir dengan sebahagian daripada maknanya. Macam Siratul Mustaqim kita jumpa salaf kata apa? Siratul Mustaqim lah jalan yang mengikuti Abu Bakar dan Umar. Tapi adakah mengikut Abu Bakar dan Umar saja Islam? Tidak juga. Ada kata mengikut Quran itu adalah Siratul Mustaqim. Tapi adakah itu saja? Bukan. Tapi itu adalah tafsir dengan sebahagian daripada makna Siratul Mustaqim. Baik, apa sebab sebelum kita berhenti di sini? Kenapa pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawa ayat ini sebagai ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'bud illa liya'budun. Ha? Ikhlas. Apa kena mengenanya dengan kitab tauhid? Dia kata kitab tauhid dia bawa ayat ini. Hanya untuk Allah SWT. Dia sudah apa? Tauhidkan. Tauhidkan Allah SWT dalam ibadat. Sebenarnya lebih daripada itu. Dia nak terangkan tentang tujuan ciptaan, yakni hikmah ciptaan manusia. Jin kita nak ceritalah tentang ciptaan manusia. Bahawa mereka ni tak diciptakan melainkan untuk mereka sembah Allah SWT. Dan apa hukum sembah Allah SWT kalau begitu? Wajib. Jadi menyembah Allah SWT adalah hukum Allah SWT daripada sudut hukum mana? Hukum syarak ke ataupun hukum qada' dan qadar? Syarak. Hukum? Syarak. Syarak. Apa beza hukum syarak dengan hukum qada' dan qadar? Ha, qada' dan qadar adalah ketetapan Allah SWT. Maknanya boleh berubah tak? Mungkin boleh ada orang yang menyalahi qada dan qadar Allah SWT. Tak boleh lah. Maknanya kalau dah diciptakan bahawa hujan akan turun, ada orang boleh stop hujan? Tak boleh. Kalau turun hujan, volume dia berapa meter cube ke apa semuanya, ada orang boleh kurangkan ke lebihkan hujan? Tak boleh, Allah dah tetapkan macam ini turun, mesti macam ini. Kalau kita katakan menyembah Allah SWT adalah qada dan qadar Allah SWT, maknanya semua orang mesti sembah Allah SWT. Tak ada orang yang kufurkan atau syirikkan Allah SWT. Sedangkan yang kita lihat, ramai orang yang kufurkan dan syirikkan Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa illa liya'budun ni, hukum ni bukan hukum qadar, bukan hukum qadar, tapi hukum syarak. Jadi dia wajib atas jin dan manusia. Tapi mungkin jin manusia yang mengikut perintah ini, ada juga mungkin yang tak ikut. Bahkan yang tak ikut lagi banyak ke lagi sikit? Lagi banyak. Lagi banyak yang tak ikut, yang tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala berbandingkan dengan yang ikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dalam surah Yusuf. Dan "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah," dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kebanyakan mereka musyrikun, mereka syirik. Dan itu yang sedihnya, inilah sebab mereka diciptakan. Tapi yang betul-betul ikut, yang betul-betul sembah Allah SWT, sikit tak banyak. Jadi ini menakutkan lah. Boleh tak kita cakap macam ini, bahawa kalaulah bukan kerana Allah nak kita sembah dia, Allah tak ciptakan kita. Boleh tak kita cakap macam itu? Mafhum ni. Kalau bukan kerana Allah nak kita sembah dia, dia tak akan ciptakan kita. Ya, mafhum dia. Kalau bukan kerana ibadah ni, bukan kerana tauhid ni, Allah tak ciptakan manusia. Dan maknanya, bukan manusia je tak diciptakan, tapi alam semesta ni pun tak diciptakan. Sebab alam semesta ni diciptakan untuk apa? Untuk manusia. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan dia telah menundukkan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya sekali untuk kamu, untuk kamu hidup. Kat bumi ni cukup apa yang perlu untuk manusia, semuanya cukup. Oksigen cukup tak? Cukup ke tak cukup oksigen? Nak cari dari planet lain. Air cukup tak? InsyaAllah cukup. Tempat tinggal apa semua mesti cukup punya. Kalau tak boleh buat rumah straight, buat rumah atas macam sini. Kita punya makanan, minuman, apa yang kita perlukan, pakaian, semuanya cukup kat bumi. Sebab tu kata ulama, kita tak akan jumpa tempat lain selain bumi ni untuk kita kita tinggal. Sebab tu tak ada faedah daripada kita cari planet planet lain. Kita tinggal kat sini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah kata apa, daripada bumi inilah kamu diciptakan, kepadanya kamu dikembalikan. Dan daripada bumi yang kamu akan dibangkitkan taratan ukhra, pada kali yang kedua, untuk menemui Allah SWT. Allah sebutkan bumi ini, bumi ini, bumi ini, bukan Mars ke, bukan planet-planet lain. Yang penting di sini, kalau kita tak ada, maknanya lain semua pun tak perlu wujud. Dan bukankah ini menunjukkan kepentingan tauhidkan Allah SWT? Jadi bukan kerana nak dapat teknologi tinggi, bukan kerana nak hidup mewah, bukan nak membasmikan kemiskinan, bukan nak membasmikan third world dan sebagainya. Bukan tu, bukan ini. Tapi hanyalah untuk menyembah Allah SWT. Jadi negara ataupun ya negara Islam yang faham ni mesti tahu tentang maksud daripada kehidupan dan penciptaan Allah SWT ni. Jadi semua yang dia buat itu tak mau keluar daripada mentauhidkan Allah SWT. Baik, kita berhenti di sini dulu. Ini ayat yang pertama. Kita akan sambung. Kitab yang pertama ni ataupun bab pertama ni yang paling panjang lah, ataupun antara yang terpanjang. Kita kena sabar sikit. Ini ada soalan dah. Awal-awal dah tulis lah. Bagaimana dengan sebahagian pendapat yang menyatu, yang mengatakan bahawa kita tak perlu mengikut sunnah dan syariat yang diajarkan Rasulullah kerana perbezaan zaman? Jazakallah khair. Faham soalan dia? Bagaimana dengan sebahagian pendapat yang mengatakan kita tak perlu ikut sunnah dan syariat Rasulullah kerana perbezaan zaman? Kalau kata-kata ni secara mutlak, semua sunnah, semua syariat tak perlu ikut. Tak perlu ikut ni macam kata-kata manis lah, katakan. tak perlu ikut ke, tak payah ikut ke, ataupun jangan ikut, maknanya sama sebenarnya, bahasa dia lain. Kalau kita kasi secara mutlak, secara mutlak tu maknanya apa? Semualah syariat. Syariat tu daripada solat semuanya, rukun-rukun Islam, semua kita tak payah ikut kerana perbezaan zaman. Kita katakan Allah SWT jadikan Nabi SAW ini Nabi yang keberapa? Ada lagi tak Nabi Rasul selepas ni? Tak ada. Maknanya ini sampai akhir zaman. 1400 tahun dahulu, 1400 tahun akan datang. Kalau ada lagi, lagi berapa lama lagi akan datang pun, dia hanya ikut Muhammad Rasulullah. Jadi syariat hari itu adalah syariat hari ini, dan syariat akan datang. Jadi kalau ketika itu wajib ikut syariat Rasulullah SAW, Nabi kata ini kena buat, Nabi kata jangan buat, maknanya dia adalah syariat yang sama sampailah hari kiamat. Macam mana kita boleh katakan tidak perlu ikut kerana perbezaan zaman? Jadi zaman salah satunya, tempat pun salah satunya, orang semua tak ada beza. Semua orang yang mengaku Islam mesti sembah Allah SWT mengikut sunnah Rasulullah SAW. Cuma je, kadang-kadang ada beberapa perkara lah yang tak wujud pada zaman Nabi SAW, wujud pada zaman kita. Jadi ada perbezaan sikit lah daripada sudut tu lah. Jadi perkara-perkara seperti ini lain lah. Kita katakan teknologi yang kita ada dan beberapa perkara yang kita tak ada, yang zaman itu ada, itu mungkin lain lah. Kalau sekarang kita jihad, kita dah tak pakai pedang lagi. Kita pakai pedang, kita block bullet semuanya. Taklah, kita dah tak pakai pedang lah. Bukan kerana tak ikut sunnah lah, tapi itu lebih sesuai. Misalnya macam itulah. Dan pakaian dan seterusnya, dan macam-macam lagi, semuanya mungkin berbeza sikit-sikit. Tapi secara mutlak, secara keseluruhan, kita tak boleh, tak payah ikut syariat dan sunnah, itu bohong. Sebab apa ni? Diperintahkan kita mengikut Rasulullah SAW, tidak terhad dengan zaman ataupun tempat. Tak ada. Ada soalan lain? Baca bismillah dan alhamdulillah untuk permulaan khutbah ataupun tulisan sudah dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia menulis, dia mulakan dengan bismillah. Bila dia berkhutbah, dia mulakan dengan alhamdulillah, innal hamdalillah dan seterusnya. Jadi adapun hadis-hadis itu sahih ke tak sahih, siapa yang apa ni memulakan sesuatu yang ada kepentingan tidak dimulakan dengan bismillah, maka ia terputus. Sahih ke tak sahih? Yang benarnya tak sahih. Tak sahih. Jadi iktimadnya, sandarannya bukan pada hadis yang lemah, tapi pada apa? Sunnah Nabi SAW yang sahih yang lain. Tapi tak adalah ada sampai wah, tak sampai wajib. Sebutkan bismillah untuk baca, untuk khutbah apa semuanya, khutbah Jumaat lain cerita lah. Tapi untuk lain-lain dia tak sampai kepada wajib, tapi meninggalkannya tidak baik lah. Tidak baik. Jadi kita kena biasakan lah. Bukan ulama aja nak cakap dia kena sebut alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tidak. Semua orang bila berkata-kata bermulakan dengan hal itu lebih baik. Baik, kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, subhanallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi.